cerita yang hendak aku paparkan, dan semestinya engkau dapat mengerti. Cintaku telah menggumpal dan membeku di dalam dada. Dan akan bijak mengambil keputusan. Jangan kau kurung dengan peraturanmu. Berikan kebebasan untuk memilih tambatan hati. Jangan kau paksa atas. Lihatlah betapa ku hanya gemetar, melukku ke wajah bagai terbakar. Ombak bergulung dan angin di pantai.